ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Boleh kau mendoakan keburukan kepada kaum munafikin? Contoh, semoga Allah Subhanahu wa taala mematahkan tulang punggung mereka dan mengungkap kebusukan mereka di tengah manusia. Bagaimana dengan mendoakan hidayah untuk mereka? Kalau dia doakan supaya ditampakkan dari kejelekan kaum munafikin dan diberi afiat dari apa? Keburukan mereka dan dihancurkan makar-makar mereka, itu enggak ada masalah. Jelas ya? Itu doa di antara doa yang dibaca oleh Nabi di akhir majelis. Wa matti nabi asma'ina wa quwwatina wa basarina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'arana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana. Ya, jadikanlah pembalasan kami terhadap siapa yang memusuhi kami. Tolonglah kami terhadap pembalasan kami terhadap siapa yang mendzalimi kami. Tolonglah kami terhadap musuh kami. Tidak ada masalah ya untuk hal tersebut. Apalagi kaum munafikin ini bahayanya lebih bahaya dari kaum kufar. Bahayanya lebih besar dari apa? Kaum kufar. Sebab mereka musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut. Ya, mendoakan hidayah untuk semua orang yang tersesat itu bagus ya. Siapa sih yang tersesat? Didoakan hidayah.